بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita masih kembali dipertemukan olehnya di Majlis Ilmu Agama yang online ini membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab yang menerangkan kepada kita bahwa akan ada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembah berhala, yang berpindah agama serta melakukan kesyirikan. Ini diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Berikut ini kata penulis, babu ma jaa fi sihir, seputar sihir. Bab pembahasan tentang sihir. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa orang yang memberi sihir, maksudnya lebih memilih sihir daripada tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, ما له في الآخرة من خلق, maka sungguh ia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kelak. Ini menerangkan bahwa orang tersebut murtad dan kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah Jalla wa'ala tiadakan untuknya kebaikan sekecil apapun di akhirat kelak. Al-Baqarah ayat 102. Wa qawlihi yu'minuna bil jibti wa ta'ud. Sungguh mereka membenarkan al-jibt dan membenarkan at-taghut. An-Nisa ayat 51. Qala Umar, Umar radhiyallahu anhu menyatakan al-jibtu adalah as-sihir, sementara yang dimaksud dengan at-taghut adalah as-syaitan. Maka dengan itu Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa merupakan kriteria orang-orang kafir adalah membenarkan sihir dan membenarkan syaitan. Wa qala Jabir, dan sahabat Jabir radhiyallahu anhu menyatakan at-tawaghit, taghut itu adalah kuhan. Kana yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid, adalah syaitan yang adalah para dukun yang syaitan turun datang kepada mereka, dan itu terjadi pada setiap kabilah. Pada setiap qabilah ada satu dukun yang melakukan khadam dengan syaitan. Baik, ini matanya, mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala munasabatul bab li kitab tauhid annahu lamma kana sihr min anwa'i syirk idh la ya'ti sihr biduni syirk aqada lahu al musannif hadha al bab fi kitab tauhid liyubayyana dhalika tahdhiran min. Sebab pembahasan sihir disebutkan di dalam kitab Tauhid beliau ini yang membahas pembahasan Tauhid dan syirik, karena sihir salah satu dari bentuk syirik. Kenapa sihir itu dikatakan salah satu dari bentuk syirik? Karena sihir tidak akan mungkin dilakukan tanpa ritual syirik, kata Syekh. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengangkat pembahasan sihir di dalam kitab Tauhid ini untuk menjelaskan kepada umat Islam sebagai peringatan kepada mereka agar ya, menjauhi dosa sihir, dan agar mereka tidak takut terhadap orang yang mengaku pandai bersihir atau yang dikatakan dukun. Qala ma jaa min al-wa'id wa bayan munafatihi li tauhid wa takfiri fa'ili. Maksud ucapan beliau pada judul bab ma jaa fi sihir, bab tentang sihir, maksudnya adalah ancaman dan bahwa orang yang melakukan sihir telah menghilangkan tauhidnya dan murtadnya, kafirnya, pelaku sihir. As-sihru fil lughah, kata as-sihir secara etimologi adalah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuh, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang sebabnya sangat ya, halus. Sihir sesuatu yang tersembunyi. Ya. Oleh karenanya terkadang seseorang sudah berupaya sekian lama untuk mengetahui di mana buhul yang diletakkan oleh tukang sihir tersebut, juga tidak terdapatkan. Dan ketika didapatkan, rupanya adalah sesuatu yang sangat tersembunyi dan sesuatu yang sangat halus. Bahkan terkadang sebagian bahan sihir yang dipakai oleh para dukun dengan syaitan itu adalah sehelai rambut korban mereka dan hal-hal yang tersembunyi lagi halus. Ini secara etimologi kata sihir. Wa syar'an, sementara definisi sihir dalam bahasa syar'i, azaimu wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa audiyatun wa tadakhinatun wa aqudun yu'athiru fil qulubi wal abdan, adalah jimat-jimat, jampe-jampe, ucapan-ucapan yang dikomat-kamitkan, serta pengobatan-pengobatan, wa tadakhinat wa aqad, dan buhul-buhul serta ikatan-ikatan yang dapat memberi pengaruh terhadap hati dan badan. Ketika hal tersebut dilakukan, fayumridu wa yaqtul, dapat membuat orang lain sakit, membunuh orang lain, wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan dapat memisahkan antara dua pasangan suami istri, tentunya dengan izin Allah Jalla wa Ala, karena suatu hikmah yang Allah Jalla wa Ala kehendaki. Kemudian beliau mulai berikut ini menerangkan kosakata dari ayat Al-Qur'anul Karim di atas. La wa laqad alimu, dan sungguh mereka telah tahu. Maksudnya alim al-yahud alladzina istabdalu sihra an mutaba'ati ar-rusul. Maksud dengan mereka di sini adalah mereka orang-orang Yahudi yang rela melakukan sihir, mempelajari sihir atau menjadi tukang sihir ketimbang mengikuti tauhid yang dibawa oleh para rasul yang kandungannya adalah meninggalkan sihir dan perdukunan. Laman ishtarahu, sungguh orang yang telah ishtarah, maksudnya radhiya bisihir iwadhan an syar'illahi wa dinih, dia rela dengan kesihiran ya, daripada syariat dan agama Allah Jalla wa Ala. Min khalaq ay min nasib, arti min khalaq adalah min nasib, bagian. Al-jibt kalimatu taqa'u ala sanami wa sahir wal kahin. Al-jibt artinya adalah patung, tukang sihir atau dukun. Wa tafsiru Umar lahu bisihir min tafsiri syai' bi ba'dhi afradih. Adapun penafsiran Umar bahwa al-jibt adalah sihir, maka ini penafsiran suatu kata dengan salah satu dari sebagian maknanya. Jadi tiada kontradiksi. Kalau ada yang berkata al-jib adalah sahir, yang satu lagi menyatakan al-jib itu artinya sonam, atau yang ketiga datang menyatakan bahwa al-jib itu mana el-kahin, maka kita katakan tiada kontradiksi, karena kata al-jib itu dapat diartikan dengan as-sonam, patung yang disembah selain Allah, tukang sihir atau dukun. Qala at-taghut, kata at-taghut min at-tughyan, sumber katanya adalah dari kata at-tughyan. Secara etimologi, taghut artinya mujawazatul had, sesuatu yang melampaui batas. Oleh karenanya setiap orang yang melampaui batas dikatakan tagha. Baik pelampauan batas yang ia lakukan tersebut sudah membatalkan Islamnya ataukah belum. Fa kullu man tajawazal miqdar wal hadd fil 'isyan fa huwa taghut. barang siapa yang telah melampaui batas, melewati batasan, sehingga dia jatuh ke dalam pelanggaran, baik yang membatalkan Islamnya ataukah pelanggaran yang belum membatalkan Islamnya, itu dinamakan taghut. Nah, di dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala menyatakan wala tatghaw fayamas fatamassakumun nar, janganlah kalian melampaui batas dengan melakukan syirik, bid'ah atau maksiat, niscaya neraka akan menyentuh kalian. At-tawaghit kuhan, kata sahabat Jabir, at-tawaghit itu adalah kuhan. Maksudnya, kata Syekh Shalih Fauzan, al-muradu bihi anna al-kuhana min at-tawaghit fa huwa min afradil ma'na wa laysa al-muradul hasr. Yang beliau maksud dengan penafsiran ini bahwa dukun salah satu dari kategori taghut. Bukan dukun adalah bukan sebagai satu-satunya apa? Taghut. Ini penafsiran suatu kata dengan sebagian maknanya, bukan ya sebagai pembatasan. Karena taghut memiliki makna yang lebih dari itu, mencakup dukun maupun selain dukun. Yanzilu alaihimu syaitan, ayy asyayatin la iblis khasah fahu ismu jins. Yani turunnya syaitan, bukanlah iblis maksudnya yang merupakan ayahnya syaitan. Tetapi ini maksud dengan syaitan di sini adalah jenisnya, bala tentara iblis. Fi kulli hayyin ay fi kulli qabilah. Al-ma'na ijmaliyu lil ayatin. Makna dua ayat di atas secara global. Yang pertama ayat surat An-Nisa ayat 51. Allah menyatakan yu'minuna bil jibti wa taghut, mereka membenarkan sihir dan taghut. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 102, Allah menyatakan walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, sungguh orang-orang Yahudi itu telah mengetahui bahwa siapa saja yang ridha dengan sihir, dia tidak akan mendapatkan bagian ya kebaikan sedikit pun di akhirat. Makna dua ayat di atas secara global adalah yaqulu ta'ala walaqad 'alima al-yahud alladhina istabdalu as-sihra min mutaba'ati ar-rusuli wal iman bihi laman istabdala as-sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rusulihi ma lahu nasibun fil akhirah. Kesimpulan yang pertama dari dua ayat di atas adalah Allah Jalla wa 'ala mengkabarkan bahwa orang-orang Yahudi yang melakukan sihir, baik dia sendiri menjadi tukang sihir atau dia mempelajari sihir, dia lebih memilih sihir daripada mengikuti para rasul, daripada beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwa orang yang lebih memilih sihir ketimbang Al-Quranul Karim, ketimbang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mendapatkan kebaikan, bagian dari kebaikan sedikit pun di akhirat. Kesimpulan yang kedua dari ayat tersebut adalah yukhbiru ta'ala anil yahudi annahum yusaddiquna bil jibti alladhi minhu sihir. Di dalam ayat yang kedua Allah mengkabarkan, memberitakan bahwa orang-orang Yahud itu suka membenarkan al-jibt, yang salah satunya adalah sihir. Jadi kalau ini merupakan sifatnya Yahud, maka pasti dari umat Nabi Muhammad ada yang bersifat demikian. Itu kaedah sebagaimana, itu kaedah yang Nabi SAW sampaikan. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَقَلُوا جُحْرَ ضَطْبٍ لَدَقَلْتُمُوهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ. Nabi telah memberitakan bahwa akan ada dari umat beliau yang mengikuti setiap perbuatan Yahud, baik perbuatan yang membatalkan Islam, perbuatan kufur, syirik, perbuatan maksiat, ya, ataukah bid'ah. Maka setiap hal yang ada pada Yahud atau Nasara pasti akan ada dari umat Nabi Muhammad yang ikut melakukannya. Dan ini fakta, betapa banyak sekarang orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, cinta Allah dan cinta Rasul, disuruh dia menjadi tukang sihir, menjadi dukun atau mempelajari sihir, ya, mempelajari tenaga dalam. Yang anehnya di pesantren diajarkan sihir, cuma enggak dinamakan sihir, karena kalau dinamakan sihir sebodoh-bodoh yang muslim ya tidak pasti enggan mempelajarinya. Kiai dinamakan seorang tukang sihir, dukun, yang mengajarkan ilmu sihir, ilmu perdukunan, dipanggil Pak Kiai, dipanggil Ustad, ya, dipanggil Tengku. Padahal yang diajarkan sihir, diajarkan cara melihat barang yang hilang, cara menyembuhkan orang dari jauh, cara supaya punya ilmu kebal, supaya enggak tembus peluru, supaya peluru itu tidak menembus tubuhnya, ya, supaya bisa menghilangkan dirinya, ya, supaya bisa terbang, ya, salat ke Mekah. Subhanallah. Ya, Syekh Muhammad Syekh Abdul Wahab Al-Wasabi dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid menyebutkan beberapa kitab sihir yang dipelajari oleh sebagian orang dan dia mengira itu adalah pelajaran akidah, pada hakikatnya itu adalah pelajaran sihir, dan ini yang sangat disayangkan, dan itu merupakan perangainya orang-orang Yahud membenarkan sihir. Nah, qala munasabatul ayataini lil bab, sebab dua ayat ini disebutkan pada bab ini, maka Syekh menyatakan annahuma yadullani ala tahrimi sihir wa annahu minal jibt, karena dua ayat ini menerangkan bahwa sihir merupakan sesuatu yang haram dan bahwa sihir itu bagian dari al-jibt yang Allah kafirkan orang yang membenarkannya, dan Allah mereka vonis mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Allah jalla wa ala yu'minuna bil jibt, orang-orang Yahud. Qala ma yustafadu minal ayatain, beberapa faedah yang dapat dipetik dari dua ayat di atas. Yang pertama, tahrimus sihir, keharaman sihir. Yang kedua, kufur sahir, bahwa tukang sihir itu kafir, murtad. Dan telah kita lewati di pertemuan sebelumnya, ya, bahwa tukang sihir atau dukun hukumannya dalam Islam, dalam pengadilan Islam adalah dipenggal lehernya. Nah, adalah dipenggal lehernya. Qala thalith al-wa'idu syadidu liman a'radu an kitabillahi wastabdala bihi ghairah, ancaman yang keras terhadap orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim dan menggantikan agama iman Al-Qur'an dengan selainnya. Di sini Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa orang-orang Yahud, orang-orang Nasara dan kaum musyrikin, mereka lebih memilih kesyirikan ketimbang tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mau mempelajari sihir, mau menerima sihir, ya, bahkan ingin menjadi tukang sihir, dan ini sunnatullah jamaah. Tidaklah seorang berpaling dari tauhid melainkan dia akan jatuh ke dalam lawannya syirik. Tidaklah seseorang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ia akan jatuh ke dalam bid'ah. Dan tidaklah seseorang itu berpaling dari ketaatan, dari ibadah, melainkan dia akan terjerumus ke dalam maksiat. Itu sunnatullah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling maka kami membuat hati mereka semakin berpaling. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah, kami akan membolak-balikkan pandangan dan hati mereka karena mereka tidak mengimani, membenarkan, mengikuti kebenaran tatkala datang kepada mereka. Oleh karenanya, orang yang berpaling dari kebenaran yang telah ia ketahui memang terbalik pikirannya. Sesuatu yang benar dia katakan salah, sesuatu yang salah dia katakan benar. Bahkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak pernah memprediksi orang yang seperti ia mengeluarkan statement-statement yang menyimpang tersebut. Rupanya statement-statement yang menyimpang tersebut keluar dari mulutnya. Ini sunnatullah terhadap orang-orang yang berpaling dari kebenaran setelah ia mengetahuinya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang mengambil sebuah jalan yang berbeda dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajak kepada tauhid, dia justru ke jalan syirik. Nabi mengajaknya ke jalan sunnah, beribadah mengikuti petunjuk beliau, mengikuti cara yang beliau berikan, dia justru beribadah dengan cara yang beda. Nabi mengajaknya untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang telah Allah haramkan. Dia justru meninggalkan ibadah dan melakukan maksiat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Dan kaum mukminin ketika ayat ini turun, kata para ulama, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mana yang lainnya, kata sebagian ulama, adalah ijma', kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam. Orang yang seperti itu, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan ia kemanapun ia berpaling. Semakin hari semakin jauh, semakin sesat. Dan itu terlihat. Ada sebagian orang yang sudah lanjut usianya, ditokohkan di atas kesyirikan dan kebid'ahan. Sebelumnya dia adalah orang-orang yang keras terhadap syirik, terhadap bid'ah. Bahkan sebagian mereka menulis ya, disertasinya atau tesisnya memberantas syirik dan bid'ah di dalamnya. Sekte-sekte yang sesat, menyesatkan, disebutkan ya, sekian sekte yang hari ini dia membenarkan mereka. Subhanallah. Yeah. Sebelumnya dengan penampilan sunnah, membela penampilan sunnah, kini ia menghilangkan penampilan tersebut dan bahkan dia mencela penampilan yang Nabi SAW perintahkan tersebut. Di awal-awal dia menyelesaikan pendidikan studi agamanya, dia selalu mengajak kepada tauhid, memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik, mengajak mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan mereka dari bidah. Sekarang justru ia memerangi dakwah tauhid dan memerangi dakwah sunnah. Apa sebabnya jemaah? Karena berpaling dari kebenaran setelah ia mengetahuinya. Karena meninggalkan jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Al-Usul As-Sittah, syirik, pembahasan syirik yang Allah uraikan dalam Al-Quranul Karim itu yafhamuhul balid, abladul balid, dapat dipahami oleh orang yang paling rendah IQ-nya. Karena penjelasan tentang syirik memang cukup-cukup jelas, cukup-cukup gamblang dalam Al-Quranul Karim. Dia tidak perlu ahli tafsir. Bahkan dia tidak paham bahasa Arab, membaca Al-Quran, terjemahan Al-Quran, dia sudah bisa memahami syirik itu haram. Ya. Dia tahu menyembelih untuk selain Allah adalah haram. Mempercayai dukun dan sihir adalah haram. Ya. Ayat-ayat yang menerangkan tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah juga cukup jelas. Ya, tapi tetap ada yang menyeru kepada syirik. Sementara dia ahli tafsir, sementara dia paham bahasa Arab, dia menghafal Al-Quran, ya, telah melewati pendidikan agama yang cukup panjang. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan ia kemanapun ia berpaling. Semakin hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Wa nuslihi jahannam, dan pada hari kiamat kelak akan kami seret ia ke dalam neraka. Dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, wa man ya'rid 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sungguh barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Jalla wa'ala, kami akan buat syaitan akan langsung menyertainya, dan syaitan akan selalu menjadi teman terdekatnya yang selalu menyertainya, yang mengiringnya kepada kesesatan. Namun ia mengira bahwa dirinya justru berada di atas hidayah. Nah, ini hal yang penting untuk kita camkan di dalam kalbu kita. Kapan seorang berpaling dari kebenaran yang telah ia ketahui, dia akan semakin jauh dari kebenaran. Ya. Oleh karenanya kita lihat, mengajak orang kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah hijrah kemudian futur, kita ajak hijrah lagi, itu jauh lebih sulit daripada orang yang memang sama sekali sebelumnya belum pernah ikut sunnah. Ya. walaupun ada terkadang yang memang kembali lagi. Dia tadi di atas sunnah, kemudian futur, kemudian kembali lagi. Tatkala dia orang yang memang jujur dan berusaha untuk kembali lagi. Seperti di masa sahabat ada yang bernama Al-Ash'ath bin Qais. Pernah murtad, kemudian di masa Abu Bakar beliau kembali lagi masuk ke dalam Islam. Ya, ketahuan kaum muslimin, kemudian Abu Bakar menikahkan saudari kandungnya dengan beliau Al-Ash'ath bin Qais. Dan semua para ulama hadis, di antara Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, sepakat menyebutkan beliau masih tetap sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena wafat di atas keimanan. Nah, jika seorang memang jujur ingin kembali lagi. Tetapi jika seorang meninggalkan kebenaran yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi yang dibawa oleh para ulama salaf setelah mereka karena hawa nafsunya, karena nilai-nilai dunia yang ingin ia peroleh, rata-rata semakin hari semakin jauh. Ya, yeah. Bahkan sebagian mereka awal-awalnya sekedar meninggalkan jalan kebenaran, kemudian beranjak hari dengan berjalan waktu dia tidak lagi sekedar meninggalkan kebenaran, tetapi justru sudah mengajak kepada kebatilan dan memerangi kebenaran yang dahulunya dia berada di atas itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah adalah Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu agar aku tidak sampai kembali lagi ke dalam kesesatan setelah aku berada di atas kebenaran. Kembali kepada sifat malas setelah aku bersungguh-sungguh. Ini mencakup al-qaur, al-haur ba'dal qaur. Kembali kepada kejelekan ya setelah meninggalkannya. Maka hendaknya kita sering-sering berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat yang dahulunya mungkin kita sudah pernah berada di atasnya sebelum hijrah. Ya. Jangan pernah merasa aman dari syubhat dan syahwat. Nah, karena sesungguhnya kita sudah berada di sebuah zaman yang sudah sangat jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau zaman yang di dalamnya banyak para ulama. Zaman kita bukan seperti itu. Zaman kita adalah zaman di mana? Ya, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan akidah yang benar, sunnah dikatakan bidah, bidah dikatakan sunnah. Sesuatu yang dimuliakan dalam agama direndahkan, sesuatu yang diharamkan ya justru dimuliakan. Naam. Ya. Allahul musta'an. Yang keempat kata penulis, anna sihra min asyirkil munafi litauhid. Bahwa sihir termasuk syirik yang bertentangan dengan tauhid. Kenapa? Li'annahu istikhdamun lisyayatin wa ta'alluqun bihim. Karena pelaku sihir itu pasti meminta bantuan kepada syaitan dan ada ketergantungan hati dengan mereka. Dan ini adalah perbuatan kaum musyrikin yang Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Jin. Allah menyatakan, memberitakan ucapan sebagian jin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka telah masuk Islam, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu itu sering lelaki-lelaki dari manusia memohon perlindungan kepada syaitan, jin-jin, lelaki-lelaki dari kalangan jin. Tetapi kaum jin itu justru membuat manusia ini semakin lemah. Nah. Dan barang siapa yang melihat kondisi tukang sihir dan para dukun di hari ini, maka dia tidak akan ragu sedikit pun bahwa sihir dan perdukunan itu ya, termasuk syirik yang bertentangan dengan tauhid, dan bahwa sihir atau perdukunan itu membatalkan Islam. Membatalkan Islam. Baik, berikutnya. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang dapat membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hun, apa itu dosa-dosa yang dapat membinasakan itu wahai Rasulullah, tanya para sahabat. Beliau pun menjawab, yang pertama asyirku billah, yang kedua as-sihir, yang ketiga qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali ia membunuhnya karena tuntutan agama, karena orang tersebut murtad, karena seorang tersebut telah membunuh orang lain, ya, qisas, atau dia berzina sementara dia telah menikah dengan 2-4 saksi, ya, maka ditegakkan hukum rajam kepadanya oleh penguasa dalam negeri Islam. Wa aklur riba, yang keempat adalah dosa riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, menzalimi harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yawm az-zahf, berpaling di medan perang. Perang maksudnya jihad syar'i, melawan kafir harbi. Jangan berpaling dari demo dibawakan hari ini, ya. Demo bukan jihad, itu aksi anarkis, bukan bagian dari Islam, menyelisihi petunjuk Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petua ulama salaf dalam membenarkan atau menyikapi penguasa yang zalim. Andai kata ia zalim, ya, ini maksud berpaling dari medan perang yang merupakan salah satu dari 7 dosa yang membinasakan adalah yang ketika terjadi peperangan, baik jihad at-talab maupun jihad ad-difa' antara muslim dengan kafir harbi, dia berpaling takut mati, ya, sehingga dia meninggalkan pasukan kaum muslimin yang lain berperang atau diserang oleh orang-orang kafir. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang ketujuh adalah menuduh wanita muslimah mukminah yang menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari perbuatan zina, dia tuduh telah melakukan zina, maka tuduhan ia tersebut merupakan dosa yang dapat membinasakan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, kosakata dari hadis di atas telah ana terjemahkan. Baik, yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan berikut ini kita bacakan saja dengan cepat. Ijtanibu ay ab'idu al-mubiqat ay al-muhlikat, summiya al-mubiqat li'anha tahliku fa'ilaha fi dunia wal akhirah. Dinamakan 7 dosa tersebut adalah dosa sebagai dosa yang membinasakan karena dosa-dosa tersebut dapat membinasakan pelakunya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang melakukan satu dari 7 dosa ini atau ketujuh-tujuhnya melainkan ia pasti binasa di dunia dan akhirat. Dunia akhirat dia tidak akan bahagia, ia akan sengsara. Nah, yang pertama adalah syirik billah bi an yaj'ala dan yad'u wa yarju wa yakhafu. Ya, dosa syirik yang pertama. Definisi syirik secara detail dan mencakup telah kita lewati dari pada bab-bab sebelumnya. Yaitu menjadikan tandingan untuk Allah Jalla wa'ala, dia kesukutukan Allah Jalla wa'ala dengan memalingkan kekhususan Allah Jalla wa'ala, hak Allah yang murni. Ya, kepada selain Allah seperti berdoa kepada selain Allah, optimis kepada selain Allah seperti optimisnya dia kepada Allah, takutnya dia kepada selain Allah seperti takutnya dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dan telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil, perbedaan antara dua syirik tersebut, ya, serta ya contoh-contohnya atau kaedah-kaedah umum untuk memahami syirik besar dan syirik kecil yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allati haramallahu ia harama qatlaha illa bil haqq ay bi fi'lin mujibin lil qatil, wa aklu riba ay tanawaluhu bi ayyi wajhin, mengkonsumsi riba baik dengan memakan ataukah dengan yang lainnya. Karena ada sebagian orang menyatakan, ya, gua kan enggak makan uang riba. Uang hasil riba gua cuma bangun, gua gunakan untuk bangun masjid, cuma untuk bangun pagar, ya, untuk beli bunga, ya, untuk buat lantai rumah, enggak sampai ke dalam rumah, enggak sampai ke dapur. Bukan itu yang dimaksud makan riba. Selam disebut makan riba karena mayoritas orang yang mengambil harta haram dia gunakan untuk makan. Bukan berarti kalau dia gunakan untuk selain makan berarti dia tidak dosa. Ini hanya penyebutan, ya, penyebutan dengan disebut makan karena itu kebiasaan yang dilakukan. Akan tetapi mencakup seluruh sisi yang ia gunakan riba tersebut. Baik untuk makan, ya, untuk minum, hanya untuk beli pakaian, hanya untuk beli kendaraan, bangun rumah, bangun halaman dan sebagainya. Waqlu malil yatim ay ata'di fih, membalimi harta anak yatim. Yatim adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulugh, adalah anak kecil yang mati, afwan, seorang yang bapaknya mati dan dia belum baligh. Dan telah kita bahas definisi baligh. At-tawalli yawm az-zahf adalah al-idbar min wujuhil kuffar waqta al-qital, berpaling dari serangan, lari dari serangan orang-orang kafir di medan perang, ya. Maka demo jangan dinamakan, orang yang meninggalkan demo jangan dikatakan orang yang berpaling dari jihad atau tidak mau berperang, ya, di bawah bendera, ya, jahiliyah, di atas, di bawah bendera ormas, ya, yang tidak dipimpin oleh pemimpin yang sah, ya. Jangan dinamakan orang yang berpaling dari az-zahf. Wa qadful muhsanat ramyuhunna biz-zina wal muhsanatu al-mahfuzat min az-zina wal maradu al-harairu huwa al-afifat al-ghafilat ay 'anil fawahish wa ma urmina bihi ay min al-bari'i al-bari'at al-mu'minat ay billah. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna hadis di atas secara global. Ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi an sab'i jara'ima muhlikat. Hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menjauhi 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Walamma su'ila anha mahi, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya apa saja 7 dosa yang dapat membinasakan itu, bayyanaha bi annaha syirku billah. Nabi pun menjelaskan yang pertama adalah syirik kepada Allah. Bittikhadil andadi lahu min ayy shaklin kanat, dengan menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah jalla wa ala, baik dalam ar-rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Karena telah kita terangkan di pertemuan yang lalu atau di bab-bab sebelumnya bahwa syirik dapat terjadi secara umum dalam 3 hal. Ya, dalam 3 hal. Syirik dalam rububiyah, syirik pada uluhiyah, peribadatan kepada Allah dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik besar, atau riya dan sum'ah dalam melakukan ibadah, maka itu syirik kecil. Yang ketiga, syirik dalam asma' was sifat. Kalau ada yang bertanya, kenapa dosa syirik yang pertama kali Nabi sebutkan di sini sebelum dosa-dosa yang lainnya? Jawabannya kata Syekh, li'annu a'zamu dzunub, karena syirik adalah dosa yang paling besar, dan bahkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka aneh kalau ada orang yang selalu mengangkat bendera revolusi, revolusi, revolusi, amar ma'ruf, amar ma'ruf, nahil munkar, kita tegakkan keadilan, kita perangi kezaliman, tetapi mereka sendiri membiarkan kesyirikan, bahkan mereka sendiri para penyeru kepada syirik. Kuburan-kuburan yang disembah selain Allah, ritual-ritual syirik merajalela, mereka diam darinya, bahkan membenarkannya, bahkan melakukannya, lebih buruk lagi menyeru kepadanya. Kemudian mau bicara masalah jihad, ya, dusta. Demi Allah, itu bukan jihad. Karena jihad itu tidaklah dianjurkan kecuali untuk menegakkan tauhid dan menghilangkan syirik di atas permukaan bumi ini. Maka ikhwanil kiram wa akhwati al-kariban, jangan pernah terkecoh dengan seruan jihad, walaupun yang menyuruh itu berjubah, berjenggot, bersorban, membawa ayat, membawa hadis, ya. Dan seakan-akan orasinya itu luar biasa. Karena kenapa? Selama orang tersebut tidak berada di atas tauhid, tidak berada di atas sunnah, tidak memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, demi Allah, dia adalah ulama yang sesat menyesatkan. Dia da'i yang sesat menyesatkan. Dia. Terlebih lagi jika dia menyeru, ya, pelaku kesyirikan dan kebid'ahan. Tidaklah jihad itu disyariatkan oleh Allah kecuali untuk menegakkan tauhid. Oleh karenanya 13 tahun di Mekah Nabi melakukan jihad dengan dakwah terlebih dahulu. Beberapa tahun di Madinah juga demikian. ketika kaum muslimin sudah kuat baru dianjurkan jihad dengan pedang, dan tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid, bukan untuk mengambil kursi, bukan untuk mengambil kursi jabatan, ya, bukan, bukan untuk menyelamatkan ekonomi bangsa, bukan itu tujuan utama dan yang pertama dari jihad. Tujuan utama dari jihad adalah menegakkan tauhid dan menghilangkan syirik. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, agar tidak ada lagi syirik dan agama itu murni untuk Allah Jalla wa'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ada orang yang berperang karena dia seorang pemberani, suka berperang. Ada yang berperang hamiyatan karena fanatik terhadap kaumnya, fanatik terhadap ormasnya, fanatik terhadap partainya. Ayyuhum fi sabilillah? Siapakah yang dikatakan mujahid, pahlawan di antara mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang dengan jawaban tersebut kita dapat menilai siapakah orang yang benar-benar berada di jalan jihad dari orang-orang yang selalu mengaku berjihad, jihad, berjuang, berjerak, berjuang. Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatillah litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan tauhid agar Allah tidak lagi disekutu, agar manusia tidak lagi berbuat syirik kepada Allah, pada rububiyah, uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifatnya, maka ialah pahlawan yang di jalan Allah Jalla wa'ala. Naam. Qal, kemudian kata Syekh, dosa yang kedua adalah dosa membunuh, ya. Allati mana Allah min qatliha illa bimusawwiq syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Yang ketiga adalah bermuamalah riba, baik dia memakannya ataukah dengan tidak memakannya, ya. Min wujuhil intifa', selama dia mengambil manfaat dari riba tersebut. Yang berikutnya adalah at'adi 'ala mali at-tifli alladhi mata abuh, menzalimi, ya, mengambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i yang zalim harta anak yatim yang bapaknya telah meninggal dan dia belum baligh. Wal firaru min al-ma'rika ma'al kuffar, lari dari medan perang ketika berperang melawan orang-orang kafir harbi. Yang ketujuh adalah ramyul harair al-afifat bizina, adalah menuduh wanita-wanita merdeka, wanita-wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan zina, dia tuduh sebagai wanita yang berzina. Baik. Qal wajhu siyaqil hadits fi bab sihir. Kalau ada yang bertanya, kenapa hadis ini beliau sebutkan dalam bab ini yang membahas pembahasan sihir? Jawabannya, anna fihi dalilan ala tahrim sihir wa i'tibarihi min al-kaba'iril muhlikat. Karena di dalam hadis ini Nabi menerangkan haramnya perbuatan sihir dan bahwa sihir merupakan dosa besar yang dapat membinasakan. Hanya saja Syekh sebutkan hadis ini secara sempurna sekaligus. Ini salah satu dari kedermawanan para ulama di dalam menyampaikan ilmu agama. Ya, terkadang mereka sebutkan sebuah hadis secara utuh. Ya, yang syahid dari hadis tersebut untuk bab yang sedang dibahas mungkin hanya sepertiga dari hadis itu atau hanya satu kata dari susunan kalimat yang cukup panjang dalam hadis tersebut. Tapi ketika mereka sebutkan secara utuh. Ya, dan terkadang mereka memangkas hanya menyebutkan kata yang merupakan syahid dari hadis itu saja untuk bab yang mereka bahas seperti dalam Sahih Bukhari, ya, dan itu sering dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, qala ma yustafadu min al-hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, tahrimu syirki wa annahu akbarul kabairi wa a'zamu dzunub. Haramnya perbuatan syirik dan bahwa syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Yang kedua, tahrimu sihir wa annahu minal kabairil muhlikati wa min nawaqidhil Islam. Haramnya perbuatan sihir dan bahwa sihir merupakan dosa besar yang dapat membinasakan dan membatalkan Islam. Yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqq. Haramnya membunuh nyawa tanpa alasan yang benar. Secara umum nyawa itu terbagi menjadi dua, muslim dan kafir. Adapun darah muslim, maka telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu muslimin illa bi ihda thalath: qatlun nafs al-mufariq lil jama'ah, wa thaybu zani wal mufariq lil jama'ah." Yang pertama, karena dia telah membunuh orang lain, maka dia pun dibunuh qisas, tentunya dengan setelah melewati proses di pengadilan syar'i yang sangat detail dan sangat ketat, ya. Yang kedua, as-saibu zani, dia telah menikah tetapi berzina, ya. Dengan ada 4 saksi yang melihatnya, bukan sekedar video yang tersebar, ya. Itu enggak cukup dalam syar'i, tidak cukup untuk menegakkan hukum rajam kepada pelaku zina. Mesti ada 4 saksi yang keempat-empatnya melihat, mohon maaf, timba masuk ke dalam sumur. Apabila sebagiannya melihat timba masuk sumur, sementara sebagian yang lain menyatakan, "Saya cuma melihat dia di atas wanita tersebut, tapi saya tidak melihat timba masuk ke dalam sumur," maka persaksian mereka ditolak dan keempat-empatnya dicambuk sebanyak 70-80 kali dalam Islam. Jika mereka mengutarakan tuduhan tersebut kepada wanita yang menjaga dirinya, jelas ketat, ya, persaksian terhadap zina. Kenapa? Karena dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dituduh dengan zina. Oleh karenanya, sebagian ulama menyatakan, ya, sepanjang sejarah di masa Nabi saja belum pernah ada orang yang dirajam karena zina atas persaksian 4 orang saksi. Ya, yang ada adalah karena pengakuan pelaku itu sendiri. Dia mengaku telah berzina, maka ditegakkan rajam kepadanya, dan rajam yang ditegakkan kepadanya itu akan menghapuskan dosa zina yang telah ia lakukan tersebut tatkala ia menerimanya dengan ikhlas, ya, karena Allahu Jalla wa'ala. Jangan bermudah-mudahan, ya, menuduh orang zina, ini dosa besar, ya. Jangan bermudah-mudahan menuduh orang melakukan zina. Menuduh wanita muslimah yang mukminah, yang sehari-harinya wanita yang menjaga dirinya, bukan wanita yang dekat dengan pintu-pintu zina, itu dosa besar yang membinasakan. Lalu bagaimana? Orang kalau menuduh wanita, memang sehari-harinya dia dekat dengan pintu zina. Iya. Menuduh dia telah berzina dengan maksud dengan zina yang besar, yaitu mohon maaf masuknya timba ke dalam sumur. Kalau yang dia tuduh wanita muslimah yang sehari-harinya jauh dari perbuatan zina, maka yang menuduhnya itu dicambuk 80 kali. Sebagaimana yang Allah sebutkan di awal surat An-Nur, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bisyuhada bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada." Barang siapa yang menuduh wanita-wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan zina sebagai wanita yang telah berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka dicambuk 80 kali. Tetapi jika yang dia tuduh tersebut wanita yang memang bau, ya, zina dan dekat dengan pintu-pintu zina, suka pacaran, ya, pakaiannya yang selalu menampilkan auratnya, sering bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, hanya saja dia tidak membawa 4 saksi yang melihat jatuhnya timba ke dalam sumur, maka mereka, ya, bukan dicambuk sebanyak 80 kali, tetapi ditazir. Tetap tidak boleh, tetap itu dosa, tetapi tidak sampai dihukum had dengan dicambuk 80 kali orang yang menuduhnya, tetapi ditazir. Ta'zir adalah hukuman yang menjerakan, ya, dilakukan oleh penguasa, ya. Dan bentuknya itu kembali kepada pandangan penguasa, ya, yang paling menjera dan memberikan mereka pelajaran agar pada waktu berikutnya tidak lagi bermudah-mudahan menuduh orang lain berzina. Karena yang ke 6. Yang keberapa? Yang keempat. Hah? Yang kelima, ya. Baik, tahrimur riba. Afwan, kita masih pembahasan nyawa secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nyawa muslim. Maka jiwa muslim tidak ada yang boleh dihilangkan kecuali karena dia telah membunuh orang lain, maka dia dikisos, bukan karena kafir, tapi karena telah membunuh orang lain. Kedua, dia berzina sementara dia telah menikah dengan syarat-syarat di atas tadi, ya. Yang ketiga, dia murtad. Man badala dinahu faqtuluh. Yang menegakkannya tentunya penguasa ya, bukan individu muslim, karena itu hanya membuka pintu kerusakan dan kekacauan. Nyawa yang kedua adalah nyawa kafir. Kafir dalam Islam terbagi menjadi empat. Yang pertama kafir mu'ahad, yang keempat kafir, ya maaf, yang kedua kafir zimmi, yang tinggal di negeri kaum muslimin, tunduk di bawah peraturan kaum muslimin dan membayar pajak. Ya. Yang ketiga kafir mu'ahad, afwan, kafir musta'min, yang masuk ke negeri kaum mukminin meminta jaminan keamanan, minta suaka sebagai turis, sebagai pembisnis, ya, berniaga, ataukah memang dia meminta suaka untuk dilindungi oleh kaum muslimin di negeri tersebut. Ini tiga jenis kafir yang tidak boleh dibunuh. Allah Jalla wa'ala berfirman, hatta yu'tul jizyata 'an yadi wahum saghirin, wahum saghirun, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajru hatta yasma'a kalam Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahidan lam yajid 'arfal jannah, ya, dan dalil-dalil yang lainnya. Yang keempat adalah kafir harbi. Inilah kafir yang dihalalkan darahnya, kafir di medan perang. Naam. Baik, yang kelima, tahrimur riba wa 'azimu khatarih. Haramnya perbuatan riba dan besarnya mara bahaya dari riba. Yang keenam, tahrimul i'tida'i 'ala malil yatim, haram menzalimi harta anak yatim. Nah, di sini ingin ana ingatkan sebagian orang tidak sadar dia telah menzalimi anak yatim. Karena dia kira anak yatim tersebut anak kandung dia sendiri. Lah, anak yatim di sini, larangan menzalimi harta anak yatim ini diutarakan pertama kali adalah kepada walinya. Apakah ibunya sendiri, pamannya, sebagai contoh nih. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Pasangan suami istri yang memiliki anak, kemudian meninggal sang ayah, anak-anak masih kecil, belum baligh, tinggal bersama siapa? Otomatis seringnya sama ibunya, ya kan? Ayah mereka meninggalkan harta. Hak si wanita dari harta tersebut hanya 1/8, karena suami yang meninggal punya anak. Selain itu adalah untuk anaknya. Kalau orang suami dia yang meninggal tersebut punya ibunya, itu ibunya 1/6. Orang tuanya kalau enggak ada, berarti hanya untuk anaknya. Yang laki 2 bagian, yang satu, yang perempuan 1 bagian. Kalau ada anak laki-laki, maka saudara-saudara kandungnya mahjub. Nah, di sebagian masyarakat kita, sebagian wanita melahap, memakan, menggunakan harta yang ditinggali oleh suaminya sesukanya, tanpa mengingat, tanpa memperhitungkan berapa sudah yang dia makan. Padahal hak dia hanya 1/8, lebih dari itu punya anak-anaknya. Lebih dari itu punya anaknya. Nah, yang harus ia simpan sebagai warisan dari ayah mereka. Kalaupun dia memakan, falyakul bil ma'ruf, maka hendaknya dia makan dengan cara yang ma'ruf, karena dia butuh. Ya, kalau enggak makan dia mati kelaparan. Dia pun sudah merawat mereka. Ya. Contoh yang lainnya, anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Ya. Kemudian ibunya, ibu mereka meninggalkan mereka karena satu dari sebab-sebab yang ada. Dia pun direwat oleh pamannya dan mereka membawa harta warisan dari ayah mereka. Maka si paman tidak boleh menggunakan, memanfaatkan harta mereka, ya, dengan cara yang tidak ma'ruf, ya, berfoya-foya, ya, menggunakan sesukanya. Walaupun dia gunakan, maka hendaknya dia gunakan sebatas yang ma'ruf, karena dia sudah capek merawat mereka, dia pun butuh untuk makan, itu pun sedikit. Kalaupun dia mau mempergunakan harta mereka, boleh, tetapi untuk kemaslahatan mereka. Dia kembangkan, ya, harta mereka dengan perniagaan ataukah yang lainnya. Tapi yang sering kali terjadi yang pertama tadi, ya. Nah, dan ini bahaya, ya, dan akan menjadi sumber, ya, azab untuk seorang wanita. Ya, harta ini tinggal oleh suami dia itu untuk dia hanya 1/8, lebih dari itu untuk anak-anaknya. Sebagian wanita beralasan, Ustaz, kalau langsung kita bagikan, ya saya enggak punya tempat tinggal lagi, nanti diambil oleh anak-anak. Ya, kalau mereka anak-anak yang sudah dewasa, mereka kan akan merawatmu. Atau paling tidak buat ke notaris. Karena kalau tidak nanti kacau dalam ilmu warisan. Contohnya misalkan, jika tidak langsung dibagikan, kemudian mati ibu mereka, datang keluarga ibu mereka ingin mengambil warisan mereka dengan alasan, ya ini anak saya yang meninggal, yang satu lagi ini kakak kandung saya, padahal harta yang ditinggal oleh wanita tersebut ya adalah cuma punya dia cuma 1/8 dari itu, selain itu adalah punya anak-anaknya, warisan dari ayah mereka yang telah meninggal sebelumnya. Ya. Atau juga terkadang terjadi si istri meninggal duluan sebelum suaminya dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Untuk suami, dari harta yang dia tinggalkan hanya 1/4 apabila dia punya anak. Lebih dari 1/4 adalah punya anak-anaknya. Sebagian suami menggunakan harta ya, yang ditinggalkan oleh suami istrinya tersebut lebih dari 1/4. Dia ambil lebih dari 1/4. Dia berfaya-faya, hidup mewah, ya. Dan tidak langsung dia bagikan kepada anak-anaknya. Atau tidak dia tuliskan jatah anaknya sekian, sekian, sekian. Kemudian dia pun meninggal dunia. Sementara warisan tersebut belum dibagikan. Datang pihak keluarga, laki-laki, adik kandungnya, orang tuanya ingin mengambil harta warisan dari dia. Padahal harta yang ada, ya, hanya penyedia hanya 1/4 yang dia yang merupakan warisan dia dari istri yang telah meninggal. Sementara yang lainnya adalah punya anak-anaknya. Makanya masalah ilmu warisan itu cukup, ya, penting diberikan perhatian. Sebagian orang menggunakan perasaan dalam hal ini. Ya. Rumput aja belum tumbuh di atas kuburan, masa langsung kita bagi-bagikan warisan? Alasannya. Akhirnya ketika sebagian ahli waris telah meninggal, terjadi kekacauan, bahkan sudah tidak bisa didamaikan lagi siapa yang berhak sekian, siapa yang berhak sekian. Nah, oleh karenanya warisan disegerakan dalam Islam setelah pelunasan hutang dan pelunasan wasiat. Baik, yang ketujuh kata beliau, tahrimul firari minaz zahf, haramnya perbuatan melarikan diri dari medan perang. Yang kedelapan, tahrimul qadhaf bizina wal liwat, haram menuduh orang lain berzina atau liwat tanpa bukti. Yang kesembilan, anna qadhfal kafiri laysa minal kabair, bahwa menuduh orang kafir berzina dan liwat bukan dosa besar, karena Nabi syaratkan di sini dia mukminah. Baik, kita selesaikan bab ini karena tinggal dikit lagi ya. Akhi Basrum, kita selesaikan. Barakallahu fik. Naam. Qala wa an Jundub marfu'an haddu sahiri darbatun bisayf aw darbuhu bisayf, rawahu Tirmidzi. Dari Jundub marfu', marfu' artinya dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukum had kepada tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Riwayat Tirmidzi. Namun Tirmidzi menyatakan yang sahih ini bukan sabda Nabi, tetapi ucapan Jundub dan ucapan para sahabat. Dalam hal yang seperti ini memiliki hukum marfu' hukman. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah, dalam sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, beliau menyatakan kataba Umar ibn al-Khattab, bahwa Umar ibn al-Khattab pernah menulis surat kepada para gubernurnya, an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki ataukah wanita. Maka beliau pun menyatakan faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 pelaku sihir. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 3156 dan Imam Ahmad. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sah dari Hafsah ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Hafsah yang merupakan putri Umar bin Khattab radhiyallahu an, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha, bahwa beliau pernah memerintahkan agar budak wanita beliau itu dibunuh karena dia sebagai tukang sihir yang telah menyihir beliau. Faqutilat, ia pun dibunuh. Ya, maksudnya wanita yang telah menyihir beliau tersebut. Wa kadzalika sahha an Jundub, demikian pula telah sah dari Jundub bahwa beliau pernah membunuh tukang sihir. Qala Ahmad, Imam Ahmad menyatakan an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sah riwayat dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membunuh tukang sihir. Baik. Qala Syekh Shalal Fauzan haddu sahir ay 'uqubatuhu darbuhu bisayf ay qatluhu ruya darbuhu bil ha' wa bi ta'i darbatun bisayf mauqufun ay min kalamin sahabi la min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan sahabat bukan dari ucapan Nabi. An thalathatin min ashabi Rasulillah, telah sah dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, yaitu Umar, Hafsah dan junub. Munasabatul athari lil bab, sebab athar ini disebutkan dalam bab ini, anna fiha bayana haddi sahir bi anhul qatl. Karena dalam athar-athar ini terdapat penjelasan bahwa hukum had terhadap tukang sihir adalah dibunuh. Mimma yadullu ala 'idhami jarimati sihir wa annahu minal kaba'ir. Ini menunjukkan bahwa sihir adalah dosa yang sangat besar dan bahwa sihir termasuk dari dosa-dosa besar. Ma yustafadu minal athar, beberapa faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, bayanu haddis sahir wa annahu yuqtal wa la yustatab, bahwa tukang sihir itu ditegakkan hukum had, dia dibunuh dan tidak perlu diminta taubat sebelumnya. Dan andai kata pun dia bertaubat dengan jujur, maka itu antara dia dengan Allah Jalla wa'ala, karena kerusakan yang telah ia lakukan dan yang akan ia timbulkan kalau masih dibiarkan hidup. Nah, dan fakta ya, tukang sihir perusak masyarakat. Ya, pemisah pasangan suami, pemisah antara dua pasangan suami istri, membuat bertengkar anak dengan orang tua, tetangga dengan tetangganya, ya. Bahkan ada yang menyiksa orang lain dengan sihirnya. Yang kedua, wujudu ta'ati sihir fil muslimin ala ahdi Umar, fa kaifa biman ba'da, bahwa ada praktek sihir di tengah-tengah kaum muslimin di masa Umar. Di masa beliau saja ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan zaman setelah beliau? Dan lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Tukang sihir dan dukun sudah mulai dipanggil ustaz, sudah mulai dipanggil pak kiai. Padahal dukun ngaku tahu perkara gaib, ngaku punya ilmu kebal dan bisa mengajarkan ilmu kebal kepada orang itu. Dukun walaupun berjenggot, bersorban, berjubah, dipanggil ustaz sekalipun, dipanggil syekh sekalipun, kalau dia ngaku tahu perkara gaib, bisa menebak barang hilang, bisa ilmu kebal, bisa mengajarkan ilmu kebal kepada orang lain, bisa menyihir, itu dukun. Nah, baik, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Masya Allah, udah 5:30 ya. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah sikap seorang anak? Nah, di sebagian ilmu persilatan ada level-level yang akan dilawati dengan cara menggunakan bantuan jin Islam. Bagaimana diketahui itu jin Islam? Ente lihat, dia pernah sholat 5 waktu, pernah bersyahadat. Ya, walaupun iya, bisa jadi itu untuk mengkelabui. Ya, karena syaitan tidak bisa kita lihat. Nah, barakallahu fik. Oleh karena Abu Hurairah ketika diajarkan ayat kursi oleh syaitan, beliau tidak langsung mempercayainya sampai beliau menyampaikan kepada Nabi. Maka Nabi menyatakan benar itu, Nabi ikrarkan. Kemudian Nabi menyatakan wahwa kadzub, tapi syaitan itu pendusta, berarti tidak bisa dipercaya. Dan dikatakan juga di dalam persilatan itu ada doa-doa yang dibacakan. Memang seperti itu cara sebagian orang mengkelabui manusia agar tidak menyangka itu sihir dan dukun. Ya, yeah. Andai kata hal yang seperti ini ada, akan dipelajari oleh para sahabat Nabi kepada Nabi, ya kan? Panggil dulu sebelum perang Uhud, bro, kumpul semuanya, misalkan. Ya, yeah. Hai para sahabatku, kumpul semua. Ini jampi-jampi, ini baca ini supaya kebal. Ini baca ini supaya kamu nanti bisa menghilang, ya? Yeah. Baca ini supaya enggak tembus panah musuh ke tubuhmu. Supaya enggak, ya? Yeah. Sehingga sebagian orang tua memasukkan anak-anak mereka ke dalam ilmu persilatan Islami ini tanpa ragu, karena dikatakan bantuan yang diminta oleh dari jin Islam. Ya, bagaimana? Apakah sikap seorang anak untuk menjelaskan kepada orang tua dalam kondisi dia wajib keluar dari persilatan ini? Kalau dia diajarkan perdukunan dan sihir, batal Islamnya, dia murtad dan kekal dalam neraka Allah jika dia mati belum bertobat darinya, dan ia tidak boleh taat kepada orang tuanya. Ya, untuk yang mengajaknya melakukan ritual syirik dan sihir ini. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi. Dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu berbuat syirik, jangan kamu ikuti mereka berdua, akan tetapi tetaplah engkau berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia. Nah, dan ikutilah jalan orang-orang yang mengajak kepadaku. Yang kedua, hendaknya dia terangkan kepada orang tuanya dengan penjelasan yang ilmiah dan hikmah bahwa itu adalah syirik. Bagaimana agar dia bisa menyampaikan dengan ilmiah? Belajar, ya, belajar tauhid, belajar aqidah. Dia terangkan bahwa tidak ada ilmu kebal. Andai kata itu ada, Nabi sudah pasti kebal dalam perang Uhud. Rupanya di perang Uhud, pipi beliau dilukai, topi perang beliau dipecahkan, gigi taring beliau dipatahkan, para sahabat ada yang mati terbunuh, bahkan ada yang dimutilasi seperti wahsyi. Naam, ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya dua hal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu, imam salat dan makmumnya wanita. Jika imam salat dan makmumnya wanita, apakah sang imam tetap membaca dengan suara yang keras pada rakaat pertama dan kedua di salat subuh, maghrib dan isya? Naam. Ya, membaca jahar pada salat jahar ini syiar. Baik ia sendirian sebagai imam maupun sendirian dia sebagai orang yang sholat sendirian, kata para ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam fatwanya, di antara kekeliruan dari sebagian wanita, mereka tidak menjaharkan bacaan dalam sholat jahriyah ketika sholat sendirian di rumah. Sholat subuh, isya, maghrib di rumah gak dijaharkan. Ini keliru. Karena jahar pada sholat jahriyah itu syiar. Yang dianjurkan, wa may wa'azim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, apalagi dia seorang imam. Walaupun makmumnya hanya satu orang itu wanita, enggak ada makmum saja dan dia bukan sebagai imam, dianjurkan untuk menjahar. Bahkan dia seorang wanita salat sendirian di rumah misalkan. Ya. Dianjurkan dia menjaharkan bacaannya. Dan keliru jika wanita tersebut tidak menjaharkan bacaannya. Ya. Dalam salat jahriyah. Barakallahu fiik, Allah yafadak. Apakah hukum khitan untuk anak perempuan sama anak laki-laki? Pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama memang demikian. Karena keumuman perintah khitan dalam hal ini dan hukum asal perintah syar'i mencakup lelaki dan wanita. Dan di antara hikmahnya para ulama menyebutkan agar menstabilkan syahwatnya. Ya, karena wanita yang tidak dikhitan syahwatnya kata para ulama lebih menggebu-gebu ketimbang wanita yang dikhitan. Tapi mesti kepada ahlinya, ya, dan banyak kok ahlinya di Bandar Aceh juga ada, ya, dan insya Allah setiap tempat ada. Harus ke ahlinya, ya, jangan sampai ke tidak ahlinya, karena para ulama menyebutkan kalau bukan kepada ahlinya, ya, sehingga dia memotong lebih dari kadar yang harus dipotong, justru menghilangkan syahwat atau melemahkan syahwat itu wanita. Sebagian ulama menyatakan untuk kaum wanita sunnah muakkadah, ya, bukan wajib. Tentu yang lebih selamat dia mengkhitankan. Ya, karena perintah Rasulullah. Kedua, maslahat di balik khitan tersebut. Baik, afwan Ustaz, ana izin bertanya. Ana menjumpai buhul sihir di lemari umi ana. Apa yang harus ana lakukan dengan barang tersebut bakar? Silakan diruqyah terlebih dahulu. Ya, baik dengan Al-Qur'an, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, kemudian bakar dan tidak perlu takut. Sudah belajar tauhid kan? Sudah belajar usul thalatha, enggak perlu khawatir. Ya, enggak perlu khawatir. Bakar. Ya. Nah, barakallahu fik. Ustaz, bagaimana hukumnya memakan makanan dari acara takziah orang non-muslim? Qadarullah, ana dapat beberapa sembako dan makan dari acara takziah tersebut. Ya, kalau dia tidak menerima ya, itu lebih baik untuk menjelaskan bahwa itu perkara yang tidak disyariatkan. Tapi jika orang non-muslim tersebut memang sudah memberikan mengantarkannya kepada ke rumahnya, maka hukum asal pemberian adalah kebolehan. Nah, ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab dalam hal ini. Baik, saya kira sampai di sini karena sudah 6:30. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Jika ada yang belum terbaca oleh kami, InsyaAllah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.